Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah azza wa jal di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah menyatakan wa lanabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, kekurangan daripada buah-buahan hasil panen, kekurangan harta benda, dan juga kematian. Wabashir sabirin, dan beritakanlah dengan berita gembira bagi orang-orang yang bersabar, yakni orang-orang yang apabila mereka tertimpa musibah, mereka beristirja, mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah milik-Mu dan hanya kepada-Mu kami akan dikembalikan. Sesungguhnya kita ini semua kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah milik Allah Azza wa Jal, dan kita akan kembali kepadanya. Musibah, sekecil apapun musibah tersebut, akan meninggalkan pada diri-diri kita duka. Terlebih di saat musibah tersebut adalah musibah yang besar, yang menelan sekian banyak jiwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita di sini berada dalam nikmat. Akan tetapi, saudara-saudara kita di belahan bumi yang lainnya mengalami berbagai macam ujian-ujian musibah. Gempa bumi, saudara-saudara kita di Lombok. Kemudian baru kemarin terjadi gempa bumi yang melanda saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah, Palu, Donggala. Bahkan terjadi tsunami di sana. Lantas sebenarnya apa hakikat daripada musibah? Apakah itu merupakan gejala-gejala alam yang seperti dinyatakan mungkin alam telah bosan dengan kita? Ataukah itu merupakan imbas daripada dosa-dosa kita? Peringatan dari Allah Azza wa Jal akan banyaknya perbuatan maksiat yang telah kita lakukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sesungguhnya adanya berbagai macam musibah-musibah itu semua sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Sebagai hukuman iya, sebagai peringatan iya, dan sebagai ujian juga iya. Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam firman-Nya, "Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha 'adzaban syadida kana dzalika fil kitabi mastura." Tidaklah ada satu kota melainkan kami yang membinasakannya. Jadi ini membantah anggapan bahwasannya kejadian-kejadian tersebut semata hanya gejala-gejala alam, tidak ada kaitannya dengan dosa-dosa ataupun tindakan Allah Azza wa Jal. Allah menyatakan, nahnu muhlikuha, kami yang membinasakannya. Qabla yaumil qiyamah, sebelum datangnya hari kiamat. Wa mu'adzibuha azaban syadida, dan kami yang mengazabnya dengan azab yang pedih. Kana dzalika fil kitabi mastura, yang demikian itu terdapat di dalam Alkitab, yakni Lauhul Mahfuz, tercatat di sana. Allah juga menyatakan, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, tidaklah kami menunjukkan ayat-ayat kami, kebesaran kami dengan berbagai macam petaka musibah yang terjadi, melainkan untuk menakut-nakuti. Menakut-nakuti siapa? Hamba-hamba Allah yang mau sadar, mau rujuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Di dalam menimpa satu musibah di bumi ini, tidak pula menimpa diri-diri kalian, melainkan itu semua telah tercatat sebelum kami menciptakannya. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a, Allah juga menjelaskan bahwasannya timbulnya bencana itu disebabkan karena dosa-dosa para hamba. Itu pun Allah telah memaafkan banyak daripada dosa-dosa tersebut. Allah menyatakan, "Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Tidaklah menimpa kalian dari satu musibah melainkan disebabkan karena ulah-ulah kalian sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari perbuatan-perbuatan kalian. Law aqadallahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhuhriha min dabbah. Seandainya saja Allah Subhanahu wa taala mengadab, menyiksa setiap hamba, setiap orang yang berlaku dosa sesuai dengan kadar dosanya, maka tidak tersisa di atas muka bumi ini dari satu binatang melata pun. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala masih banyak memaafkan daripada dosa-dosa kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Apabila kita berada dalam nikmat seperti sekarang ini, tetapi kita penuh dengan dosa, bahkan dosa-dosa kita lihat lebih banyak daripada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di sana, maka sungguh saat ini kita hanya sedang menunggu datangnya azab jika kita tidak segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila kita menyaksikan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran di hadapan mata kita, kita diam saja. Tidak ada usaha untuk memberikan peringatan kepada umat manusia, kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Maka pada hakikatnya, kita hanyalah sedang menunggu datangnya petaka. Petaka yang apabila telah Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan, maka petaka tersebut tidak hanya menimpa pada pelaku-pelaku dosa. La tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Tidak hanya sekedar pada pelaku-pelaku dosa saja. Akan merata azab tersebut, fitnah tersebut, ujian tersebut, malapetaka tersebut. Di saat Allah datangkan tsunami, gempa bumi, dan yang semisalnya, gunung meletus, maka baik orang yang saleh, orang yang taleh, orang yang zalim, dan yang semisalnya terkena semua. Maka hendaknya kita berhati-hati. Berhati-hati daripada itu semua. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, adanya azab, adanya petaka, karena itu semua merupakan isyarat-isyarat dari langit. Allah masih sayang dan cinta kepada kita kaum muslimin. Diperingatkan kita. Maka tentunya ini adalah saat untuk kita berbenah diri, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Musibah bagi orang-orang yang beriman itu adalah ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', dan seterusnya ayat yang pertama kita baca. Kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, bahkan kematian. Musibah itu adalah ujian. Maka siapa yang lulus dalam ujian tersebut, dia menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka akan mendapatkan rahmat. Bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, meskipun dia tidak lepas dari musibah tersebut, tapi baginya manzilah, kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan asyuhada'u khamsah. Syuhada itu ada lima. Yang pertama al-mab'un, orang yang meninggal dunia karena lepra, kusta. Yang kedua al-mabtun, orang yang meninggal dunia karena penyakit perut. Yang ketiga al-ghariq, orang yang meninggal dunia karena tenggelam, termasuk karena tsunami, tenggelam. Yang keempat sahibul hadam, orang yang meninggal dunia karena runtuhan bangunan, disebabkan karena berbagai macam musibah yang menimpanya. Dan yang kelima asyhid fi sabilillah, orang yang meninggal dunia di jalan Allah. Maka meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan semuanya, tidak peduli orang saleh, orang talih, akan tetapi Allah akan bangkitkan sesuai dengan niat-niatnya. Maka kita doakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di sana, semoga Allah Azza wa Jal menerima amal saleh mereka, menjadikannya sebagai para syuhada di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sepantasnya sekali lagi, menunggu apa kita? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk dirinya, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak sebagaimana orang-orang ahli kitab, setelah panjang masa lewat kepada mereka, hati mereka kemudian menjadi keras. Setiap saat, setiap waktu, setiap hari kita berada dalam maksiat demi maksiat, tetapi di saat datang musibah, ya Allah, kenapa datang musibah ini? Qul huwa min 'indi anfusikum. Katakan itu dari diri kalian sendiri, dosa-dosa kalian. Allah Subhanahu wa taala tidaklah berbuat zalim sama sekali terhadap hamba. Wa kam ahlakna min qaryatin baturat ma'isyataha. Betapa banyak kota-kota yang telah kami binasakan. Kota-kota yang hidupnya dengan gemerlapan, kata Allah di dalam Al-Quran. Fatilka masakinuhum lam tuskan illa qalila. Maka lihat sekarang rumah-rumah mereka tidak lagi ditinggali kecuali hanya segelintir manusia. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'at fi ummiha rasulan yatla 'alaihim ayatina." Tidaklah kami membinasakan satu negeri melainkan kami telah memberikan kepada mereka negeri tersebut peringatan-peringatan, para pemberi peringatan kepada mereka yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. "Wa ma kunna mu'adzibina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha dzalimun." Tidaklah kami binasakan satu penduduk kota melainkan disebabkan karena penduduk tersebut berbuat zalim. Wa ma kunna muhliki al-qaryah wa ahluha muslihun. Tidaklah kami membinasakan satu negeri di saat negeri tersebut penduduknya orang-orang yang berbuat saleh. Jadi sekali lagi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lihat pada diri-diri kita semua kaum muslimin, apabila kita berada dalam perbuatan dosa, as-sabah wal masa, tiap pagi, petang, ya, tiap hari, tiap waktu, tiap saat kita berbuat dosa, maka ketahuilah bahwasannya hakikatnya kita hanyalah menunggu datangnya azab dari Allah Azza wa Jalla. Hendaknya kita segera bertobat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah segera kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.